Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang berbahagia, kita mengkaji ayat 16 dari surat Al-Mu'minun. Masih menceritakan proses perjalanan hidup anak manusia. Dari awalnya dia adalah satu dari jutaan sperma di sperma ayahnya, kemudian menempel di rahim ibunya, kemudian menjadi seorang anak bayi yang kecil dan mungil, tanpa dosa, tanpa masalah, tumbuh ceria. Kemudian ada masa akil baligh di mana hukum mulai diterapkan kepadanya. Dia pun besar dan dewasa. Tapi ada di antara manusia yang baru lahir langsung wafat. Ada yang masih batita, bayi usia 3 tahun juga wafat. Balita, bayi usia 5 tahun juga wafat. Anak-anak kecil, anak remaja, kematian selalu datang silih berganti. Di saat usia manusia hidup hari ini, esok hari tidak dapat seorang pun memprediksikan apakah dia masih hidup. Kematian selalu mengintai setiap jiwa manusia. Hanya Allah yang tahu usia berapa kita dicipta, dihidupkannya, dan setelah itu diwafatkannya. Hanya Allah yang tahu kapan kita hidup dan kapan kita wafat. Hanya Allah yang tahu di mana kita hidup dan di mana pula kita wafat. Tapi satu hal yang pasti, dalam hidup ini kita memiliki pilihan. Mau beriman atau menjadi hamba yang kufur. Mau berbuat baik atau mau menjadi hamba yang berbuat jahat. Mau hidup bahagia atau apakah mau hidup menderita. Itu adalah pilihan. Maka apa yang kita pilih dalam hidup yang sementara ini tidak saja berhenti di dunia. Ada satu hari di mana kita diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan kehidupan anak manusia setelah tumbuh besar dan dewasa kemudian wafat adalah kebangkitannya dari alam kubur untuk dinilai apakah dia termasuk golongan kanan atau golongan kiri, orang-orang yang menang atau orang-orang yang kalah, penghuni surga atau penghuni neraka, kekal di surga ataukah kekal di neraka, atau transit sementara di neraka untuk selanjutnya pindah di surga. Bagi orang yang beriman, kebangkitan adalah kepastian. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Naluri mengatakan, tafsir inspirasinya, Naluri mengatakan, dan Tuhan pun sudah menegaskan bahwa masih ada kehidupan dan kebangkitan kembali untuk menghadapi pengadilan akhirat, pengadilan yang hakiki. Jika dalam hidup ini, RUPS kita, Rapat Umum Pemegang Saham, bisa di-ACC, apabila LPG kita, laporan pertanggungjawaban kita, diterima oleh anggota dewan, itu tidak berarti kejahatan kita selesai. Yang pasti, di akhirat ada pengadilan hakiki. Yang tersembunyi di dunia akan terkuak di akhirat. Dan di sisi lain, kebaikan kita yang tak dilihat orang itu besar di mata Allah dan dinilai mulia di akhirat dengan rizqun karim, surga Firdaus. Jadi bagi orang yang beriman, akhirat adalah motivasi tujuan hidupnya. Dia berbuat baik karena dia yakin ada akhirat. Ustaz Fajrul Haq. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal bahwa kita dalam ayat yang kita kaji ini adalah juga bahagian dari ayat yang sebelumnya, 4 ayat yang sebelumnya kita kaji, yang menyatakan dan menekankan kembali bahwasanya setelah hari kita hidup, dilahirkan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah maksudnya, kemudian kita akan mengalami pasti kematian, dan kemudian kita akan mendapatkan pada hari, yaitu hari yang mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Maka alam seperti itulah akan mengalami proses setiap manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan seperti itu semuanya, tidak ada terkecuali. Maka hal yang dapat membahagiakan kita bahwasanya naluri mengatakan, dan Tuhan pun sudah menegaskan bahwa masih ada kebangkitan kembali untuk menghadapi pengadilan di akhirat kelak nanti. Yaumul Qiyamah, yaitu yaumatu wa'asun. Hari kiamat itu adalah hari yang akan dibangkitkan. Tentunya kalau Allah membangkitkan orang dari dalam kuburnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka, dan pada hari itu tidak ada yang satu orang pun yang dapat melakukan kecurangan, karena hari itu adalah hari yang sangat adil, yang mana manusia akan pasrah. Karena pada hari itu Malik Yaumiddin, kata Allah, Allah lah yang berkuasa pada hari kiamat tersebut. Maka tidak ada daya manusia yang dulunya pernah orang itu sombong di dunia, yang dulunya orang itu pernah sangat angkuh dalam hidupnya, merasakan kekuasaan itu adalah miliknya segalanya. Tapi pada hari kiamat kala nanti Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, kamu akan menghadapi pada hari yang berbangkit kelak nanti. Itulah yang menjadikan manusia ini adalah hal yang sangat sulit di dalam hidupnya. Maka kita, sebagaimana yang sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasakan satu kecurangan sedikit pun, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil dalam kehidupan kita, tidak saja di dunia ini tapi di akhirat kelak nanti. Maka janganlah kita menjadi orang yang buruk sangka dalam kehidupan kita ini, karena sesuatu apapun yang kita hadapi, baik itu sudah menjalankan mujahadah diri kita untuk menerpa supaya tidak mengikuti hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu adalah hal yang sangat penting juga diciptakan Allah untuk menyeimbangkan kita supaya kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penciptaan Allah itu sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala dalam sisi lain sangat ingin mengetahui apakah hamba-hambaku ini benar-benar mereka itu menjalankan perintahku atau menjauhi laranganku itu karena Allah atau ada karena yang lainnya. Karena banyak manusia masalah hal yang haram mereka jauhi disebabkan karena kesehatan mereka sudah tidak tahan lagi baru mereka jauhi, bukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga Allah akan lebih tahu nanti untuk dihisab di hari akhirat, karena hari akhirat itu yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja nang. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kita pasti dibangkitkan di hari kiamat untuk diminta pertanggungjawaban menghadapi pengadilan akhirat yang pasti. Maka diperlukan amal-amal kebaikan yang banyak. Diperlukan investasi akhirat. Ada zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, hadiah. Bagi orang yang beriman, wakaf adalah salah satu gerakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Karena walaupun orangnya telah wafat, tapi pahala terus mengalir, yang dikenal dengan shadaqatun jariyah. Tafsir inspirasi yang kita kaji pada hari ini juga melakukan gerakan wakaf. Yang dimaksudkan gerakan wakaf dalam tafsir inspirasi ini adalah ketika seseorang membeli tafsir ini dan dia bagikan untuk orang lain, atau dia bagikan untuk masjid, atau dia bagikan untuk perpustakaan, atau dia bagikan untuk kerabatnya, maka itu adalah bagian dari wakaf yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf benar tidak saja berupa tanah dan kuburan dan masjid, tetapi semua yang dapat kita wakafkan, diantaranya kitab suci Al-Quran, diantaranya bangunan semen untuk pembangunan, atau apapun kebaikan yang kita wakafkan untuk orang lain akan dinilai Allah sebagai wakaf, yang itu berujung dengan shodaqotun jariyah. Bila kemudian dari harta wakaf, dari wakaf yang kita berikan berupa barang dan dia rusak, tetap saja bagi Allah bukan barang yang dia nilai, bukan amal itu semata yang dia nilai, tetapi kita akan dimasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya. Maka sebanyak apapun nilai yang telah kita berikan dan kita terus berusaha untuk bertambah banyak dalam berbuat baik, tetap saja masuknya kita ke dalam surga Jannatul Na'im karena kasih sayangnya. Maka bagi orang yang ingin berwakaf, silahkan berwakaf, dan jangan putus harapan apakah wakafku diterima oleh Allah apakah tidak, apakah zakatku diterima oleh Allah apakah tidak, apakah zakat, sedekah dan infakku diterima oleh Allah apakah tidak. Maka yang penting, lakukanlah. Dalam melakukan ini, rubahlah niat untuk menjadi orang yang bertambah ikhlas, bertambah ikhlas, bertambah ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time 12.